إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab al-Mulakhas bi Syarh Kitab at-Tauhid masih dalam bab ma jaa fi at-Tanjim ya tentang ilmu perbintangan. Telah kita jelaskan sebelumnya ucapan Al-Imam Qatadah tentang manfaat bintang. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bintang untuk tiga manfaat. Apa yang pertama? Zinatan lissama, sebagai menghias langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, untuk melempar syaitan-syaitan. Yang ketiga, alamatun yuhtada bihi, sebagai alamat yang dijadikan sebagai petunjuk untuk arah mata angin atau arah negeri-negeri dan yang lainnya. Nah, orang yang memaknai dengan selain yang disebutkan tadi, maka terjatuh kepada kesalahan menyia-nyiakan bagian umurnya dan dia memberatkan diri terhadap perkara yang dia tidak mengetahuinya. Nah, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala wa kariha Qatadatu ta'alluma manazil qamar. Al-Imam Qatadah, beliau membenci mempelajari garis orbit bulan. Nah, walam yurakhis fihi Ibnu Uyainah. Begitu juga Sufyan Ibnu Uyainah tidak memberikan rukhsah di dalam mempelajari ilmu garis orbit bulan. Dakarahu Harb anhuma. Harb al-Kirmani, beliau menyebutkan dari keduanya, dari Qatadah dan juga Ibnu Uyainah, bahwasanya mereka berdua berpendapat tidak boleh mempelajari ilmu perbintangan dengan mutlak. Baik ilmu yang sifatnya taksir, atau ilmu yang sifatnya tasyir. Wa rakhasa fi ta'allumil manazil Ahmad wa Ishaq. Adapun Imam Ahmad dan Ishaq bin Rawahawaih memberikan rukhsah, membolehkan mempelajari ilmu garis orbit bulan. Nah, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala at-tarajum, biografi al-a'immah yang disebutkan dalam hadis tadi atau asar tadi. Ibnu Uyainah ayat Sufyan Ibnu Uyainah, maksud dengan Ibnu Uyainah di sini ada Sufyan Ibnu Uyainah. Kita sebutkan As-Sawri, maksudnya Sufyan Ibnu As-Sawri, kalau Ibnu Uyainah Sufyan Ibnu Uyainah. Yang kedua, Harbun al-Kirmani min jillati ashabi Ahmad, di antara murid-murid Imam Ahmad atau sahabat-sahabat Imam Ahmad yang mulia. Ahmad ay al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, masyhur tentang beliau. Yang keempat, وإسحاق عليه إسحاق ابن راهويه para imam masyhur. Manazil al-qamar, tempat atau garis orbit bulan, maknanya allati yanzil al-qamaru fi kulli lailatin manzilatan minha. Ini merupakan tempat atau posisi di mana bulan turun setiap malamnya. Nah, tempat atau posisi bulan setiap malam ini manazil qamar. Tempat orbitnya, garis orbitnya. Wa hiya 28 manzilatan. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, kurang lebih ada 28 garis orbitnya. وَمَعْرِفَةُ ذَلِكَ تُسَمَّى بِعِلْمِ التَّسْيِيرِ. Mengetahui tempat garis orbit bulan tadi disebut dengan ilmu tasyir. Nah, telah saya jelaskan bahwasanya ilmu perbintangan itu ada ilmu tasyir, ada ilmu apa? Tasyir. Ya. Kalau tasyir maknanya bintang memberikan pengaruh terhadap kejadian yang ada di dunia ini. Yang semacam ini, maka jelas kesyirikannya. Adapun yang kedua adalah ilmu tasyir. Yang sifatnya untuk memudahkan. Memudahkan untuk mencari arah kiblat, misalkan arah mata angin melalui bintang-bintang tersebut. Dan semacam ini, ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi pendapat yang kuat, pendapat yang mengatakan apa? Boleh. Nah, al-wardu min hadha siyaq, tujuan dari memafarkan asar yang kita sebutkan tadi, bayanu khilafil ulama fi hukmi ta'allumi manazil qamar, menjelaskan tentang perbedaan para ulama tentang hukum mempelajari garis orbit bulan. Alladhi huwa ilmu tasyir, yang disebut dengan ilmu tasyir. Nah, ada khilaf di antara para ulama. Alladhi al-ghardu minhu al-istidlal bihi al-qiblah. Ya. Yang tujuannya dari ilmu tasyir di sini, mempelajari garis orbit bulan ini, tujuannya adalah al-istidlal, menjadi dalil atau berpedoman ya, dengan hal itu terhadap kiblat, mana arah kiblat misalkan. Wa awqatis salawat, dan juga waktu-waktu salat. Ya. Sehingga dihitung. Nah, wa ma'rifatil fusul, dan mengetahui musim-musim. Ya, kapan musim kemarau, musim hujan, atau musim panas, musim dingin, dan seterusnya. Ini ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ya. Fa idza kana hadha ikhtilafun fi hadha an-naw'i alladhi la mahdhura fihi hasman al-mada لِأَلَّا يَتَوَسَّلَ إِلَى الْمَمْنُعِ. Maka apabila perbedaan mereka ini, ya, perbedaan para ulama fi hadan naw, dalam jenis ilmu perbintangan seperti ini, yang tidak ada keharuman padanya. Nah, dalam rangka menutup, ya, telah, nah, supaya tidak sampai kepada perkara yang dilarang. Ya, para ulama. Dalam masalah ini saja, tentang mempelajari garis orbit bulan. Nah, ini enggak ada keharuman padanya. Akan tapi bersisi para ulama tentang boleh atau tidaknya. Nah, apa alasan yang mengatakan tidak boleh? Dikatakan khawatir katanya bisa menyampaikan kepada mempelajari ilmu perbintangan yang dilarang. Nah, yang seperti ini perselisihkan. Fama baluka bimanihim min ta'allumi ilmi ta'asir alladhi huwa dolalun wa khotor. Maka apa pendapatmu tentang larangan mereka mempelajari ilmu ta'asir, ilmu perbintangan, bahwasanya bintang itu mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian yang ada di alam raya. Nah, yang mana ilmu ta'asir ini merupakan kesesatan dan keharaman, perkara yang berbahaya. Ya. Ya. Sekali lagi para ulama dalam masa ilmu tafsir saja berbeda pendapat. Nah, apalagi ya, dalam ilmu tafsir, ya, tentunya mereka tegas. Nah, bahwasanya ini perkara yang diharamkan. Ilmu tafsir saja, ya, mempelajari garis orbit bulan yang tidak ada keharaman padanya. Ya, ini persisikan. Nah, kenapa alasannya khawatir? Ya, khawatir menjadi sebab terjatuh kepada ilmu perbintangan yang dilarang. Nah, sehingga mempelajari garis orbit bulan yang kita sebutkan tadi dalam rangka hisab, ya, menghisab waktu-waktu sholat misalkan, ya, atau menghisab, nah, waktu-waktu dalam sebulan, kapan tanggal 1 ya, Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal dan lain sebagainya. Nah, mempelajari hal ini ada dua pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan dilarang, tidak boleh. Pendapat siapa ini? Imam Qatadah yang saya sebutkan tadi dan juga Sufyan Ibnu Uyainah. Nah, apa alasannya? Dikarenakan mempelajari hal ini, mempelajari garis orbit bulan, walaupun pada asalnya tidak ada mengandung kesyirikan, ya, dan juga tidak mengandung keharaman, akan tetapi dikhawatirkan sebagai wasilah, ya, pelantara, nah, menuju ilmu perbintangan yang dilarang. Nah, sehingga sebagian para ulama seperti Imam Qatadah dan Sufyan Ibnu Uyainah, beliau melarangnya, khawatir terjatuh kepada ilmu perbintangan yang dilarang. Nah, sehingga menyebabkan keyakinan bintang-bintang tersebut memberikan pengaruh, ya, kepada kejadian-kejadian yang ada di bumi. Nah, pendapat yang kedua mengatakan tidak mengapa mempelajari ilmu perbintangan yang sifatnya seperti itu, ya, mempelajari garis orbit bulan yang disebut dengan ilmu tafsir. Ini madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Ishaq bin Rahawi, ya, dan ini pendapat kebanyakan para ulama, dan ini juga pendapat yang sahih, ya, pendapat yang lebih kuat insyaAllah. Kenapa dikatakan ada faedah-faedahnya dan juga tidak mengandung keharuman. Nah, sehingga mempelajari ilmu seperti ini tidak mengapa. Nah, ada pun yang dilarang, yaitu ilmu apa? Ilmu tafsir, ya, yang meyakini bintang ini memberikan pengaruh dalam kehidupan yang ada di muka bumi. Nah, ini yang dilarang. Adapun mengetahui hisab, ya, kapan waktu-waktu sholat, ya, kapan awal bulan, akhir bulan. Nah, dapat mengetahui hal ini dikarenakan ada faedah-faedah yang lain, ya, tanpa meyakini bahwasannya bulan atau bintang-bintang tersebut memberikan pengaruh terhadap alam raya ini, maka dia mengapa? Ya. Bahkan ada sebagian para ulama yang mempelajarinya dan juga mengajarkan kepada manusia. Dikatakan ada faedah-faedah dalam masalah ini. Nah, walaupun bukan menjadi patokan. Ya, secara hisab misalkan. Nah, ditentukan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal. Itu sifatnya pendekatan saja. Ya, bukan menjadi patokan. Atau secara hisab sudah tentukan waktu-waktu sholat. Nah, sholat subuh misalkan, sholat duhur, sholat asar, maghrib, sudah ada kan jadwalnya itu. Ya, itu sifatnya pendekatan saja. Nah, pendekatan adapun yang menjadi patokan, ya, sesuai dengan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu subuh ketika terbit fajar. Nah, waktu duhur ketika tergelincir matahari dan seterusnya. Ya, tapi sifatnya pendekatan tadi. Nah, kadang-kadang ya, di melihat tadi posisi, nah, garis orbit bulan sudah diperkirakan kapan terjadi gerhana, misalkan gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, ini sifatnya pendekatan saja. Ya. Adapun tatkala kita melakukan sholat gerhana bulan atau matahari, yang menjadi patokan adalah ru'yah, kita melihat. Tapi ilmu hisab tadi sifatnya pendekatan saja. Ya. Dan mempelajari ilmu hisab seperti tadi bukanlah perkara yang dilarang. Atau bukanlah perkara yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Nah, ini yang disebut dengan ilmu apa? Tasdir. Nah, atau yang dilakukan oleh badan meteorologi, geofisika, dan sebagainya. Nah, menggunakan alat-alat yang canggih. Ya, kadang terdeteksi. Oh, ini perkiraan gempa dan sebagainya. Nah, hanya sifatnya perkiraan saja. Ya. Barakallahu fikum. Dan ini bukanlah perkara yang dilarang. Nah, adapun yang dilarang sekali lagi adalah ilmu apa? Ta'sir. Ya. Yang meyakini bahwasanya bintang-bintang tadi atau bulan-bulan tadi memberikan pengaruh dalam kehidupan seseorang. Dan ilmu ta'sir ini, ya, terbagi menjadi tiga macam dan semuanya diharamkan. Nah, akan tetapi sebagiannya lebih dahsyat keharamannya dibandingkan yang lainnya. Yang pertama, ya, meyakini bahwasanya bintang-bintang itulah, nah, yang dengan sendirinya, nah, membuat kejadian-kejadian yang ada di alam raya ini. Ya. Jadi kejadian ini dan itu, misalkan bencana ini, bencana itu, bintang-bintang lah yang berikan bencana. Nah, macam-macam itu tentu jelas kesyirikannya. Ya. Mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mencintai, mengingkari Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika meyakini bahwa bintang-bintang itulah yang sendirinya menciptakan, ya, kejadian-kejadian yang ada di bumi ini. Nah, ini pendapat yang jenis yang pertama, yang lebih parah. Yang kedua, tidak meyakini demikian. Ya. Tidak meyakini bahwasanya bintang-bintang itulah yang membuat kejadian-kejadian di alam raya ini. Akan tetapi dia meyakini bahwasanya bintang-bintang itu merupakan sebab memberikan pengaruh terhadap kejadian yang terjadi di alam raya ini. Jadi menyatakan sebab, bintang hanya sebab saja. Ya. Yang apa namanya menyebabkan atau yang memberikan bencana ini, bencana itu, ya, musibah ini, musibah itu Allah Subhanahu wa taala, tapi bintang ini sebab aja. Muncul bintang ini sebab terjadinya ini, terjadinya itu. Nah, maka ini pun sama termasuk kepada kesyirikan. Ya. Walaupun keadaannya lebih ringan dibandingkan dengan yang pertama. Nah, ketika meyakini suatu sebab yang bukan merupakan sebab, jatuh kepada syirik yang kecil. Yang ketiga, berpedoman dengan bintang-bintang tersebut terhadap kejadian-kejadian yang akan datang. Ya. Ini yang disebut dengan ilmu ramal tadi. Nah, meramal. Ya. Bagaimana orang ini untuk sepekan yang akan datang, sebulan yang akan datang, setahun yang akan datang. Bagaimana kesehatannya, ekonominya, lain sebagainya. Ilmu-ilmu zodiak. Ya. Ini semuanya di antara bentuk-bentuk ilmu perbintangan, ilmu taksir, dan semua yang diharamkan. Ya. Yang lebih parahnya, ketika meyakini bintang-bintang itulah ya, yang menciptakan atau apa yang menciptakan bencana-bencana, apa-apa yang terjadi di bumi ini. Nah, pergerakan bintang inilah, pergerakan bintang itulah, ya, sehingga gempa atau lain sebagainya. Nah, sik yang besar semacam ini. Ya. Paham insyaAllah tentang ilmu perbintangan. Ya. Sekali lagi secara umum, ilmu perbintangan ada yang dilarang, ada yang diperbolehkan. Yang dilarang adalah ilmu taksir. Ya. Beranggapan bahwa bintang memberikan pengaruh terhadap kejadian-kejadian yang ada di alam raya. Dan ilmu taksir ini ada tiga jenis tadi. Ya. Pertama, meyakini bintang itulah ya, yang menentukan kejadian-kejadian yang ada di alam raya. Yang kedua, bintang hanya sebab. Ya. Yang menentukan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi bintang ini sebab. Dikarenakan munculnya bintang ini, sebab terjadi ini, sebab terjadi itu. Ini pun sama kesyirikan. Menjadikan sebab yang bukan merupakan sebab. Dan yang ketiga, ya, dijadikan sebagai pedoman untuk kejadian-kejadian yang akan datang. Ya. Sebagai ramalan. Nah, zodiak dan semisalnya ini semuanya diharamkan dalam syariat Islam. Nah, yang kedua ilmu tasyir, ya, memudahkan, nah, untuk arah mata angin, nah, memudahkan untuk menghitung waktu-waktu sholat dan lain sebagainya, ya. Maka mempelajari ilmu semacam ini, ilmu hisab melalui perbintangan tadi, nah, atau garis orbit bulan dan semisalnya, ya, untuk mengetahui waktu-waktu sholat, ya, waktu-waktu yang utama untuk menanam biji-bijian, misalkan, nah, atau untuk menanam pepohonan, ya, dan maslahat-maslahat yang lain, ya, maka ini tidak mengapa. Nah, dan ini bukanlah berpedoman kepada bintang-bintang terhadap perkara yang diharamkan. Akan tetapi ini hanya sebatas ilmu hisab saja. Ya, perhitungan saja. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, bulan, bil hisab di antaranya untuk memperhitungkan. Nah, ada matahari, ada bulan, ya. Untuk perhitungan. Kapan perhitungan setahun? Nah, perhitungan sebulan, dua bulan, dengan matahari dan bulan. Nah, kita bisa menghitung usia saya sekarang 30 tahun misalkan, atau 25 tahun dan sebagainya, ya, dengan adanya perhitungan tadi. Nah, barakallahu fikum. Sehingga tidak masalah kalau mempelajarinya dalam rangka hisab seperti yang disebutkan tadi. Bukan untuk meramal. Ya. Yang apa? Madhab Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawi membolehkan hal ini. Jadi, selesai. Pembahasan perbedaan pendapat ulama tentang ilmu perbintangan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Hadis-hadis yang berikutnya masih berkenaan dengan ilmu kebidangan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi